Maka ini faedah dan manfaat dari puasa, ya, dia mendapatkan perlindungan dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Dan juga dengan puasa tersebut dia berlatih untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selama di dunia. Adapun ketika di akhirat, maka puasa menjadi perisai baginya yang melindungi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari as-syamu junnah. Puasa adalah sebagai perisai. Maka inilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah puasa. Dan ini faedah yang terbesar daripada ibadah puasa. Seorang terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk melakukan kebaikan, yang dengan itu dia terhindar dari azab api neraka ketika di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah ketakwaan. Seorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam perbuatan dosa dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kah itu ataupun yang sunnah. Maka ini adalah hikmah terbesar daripada ibadah puasa ini. Yang apabila kita mau melihat kepada hikmah-hikmah ibadah puasa yang lainnya, tujuan-tujuan dan faedah-faedah daripada ibadah puasa yang lainnya, ya, sebetulnya terangkum dalam hikmah yang satu ini, hikmah yang terbesar ini, ya, menjadikan puasa sebagai junnah, perlindungan dari azab api neraka, dan juga dengan untuk menghasilkan ketakwaan yang ada pada diri seorang hamba, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pembahasan selanjutnya pada akhir daripada hadis ini. Insyaallah akan kita sebutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang biiznillah taala.